terkait. Terkait. Kenapa? Saya manggilnya kan dari sana, kenapa keluarnya dari situ? Saya tadi mau keluar dari sana, cuman ada singa. Saya takut. Masa di rumah punya ya, singa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada masalah besar. Silakan berdiri. Duduk. Dari tadi kan saya berdiri. Lah kan saya nggak ngajak duduk, ngajaknya berdiri. Ya udah. Ayo kita berdiri. Ada masalah apa? Saya ada masalah. Saya mau lapor. Ini masalah sangat berat banget buat saya. Kelihatan. Maksudnya apa? Ya kan sangat berat. Emang berat kan Ibu? Ini masalah. Yang berat itu masalah. Oh, Ibu bermasalah nggak dengan badan Ibu? Enggak. Enggak? Enggak. Berarti Ibu nggak punya masalah berat kalau begitu. Ini berat. Berat kan? Tuh, saking beratnya. Apa sih kerat-kerat-kerat? Itu tandanya listrik tidak menerima Ibu datang. Enggak. Saya enggak terima cuma Mas Ulenta yang ada di sini. Pokoknya ada Mas Andre juga harus ada di sini. Biar semua dengar, biar semua matanya melek. Bahwa saya ini punya masalah sama keluarganya Mas Ule. Dari tadi juga saya dengar. Nih, orang lagi ngerimbat anak ribut-ribut. Mama ya? Eyang dong. Eyang, kenapa? Bre. Lova. Anak siapa? Tahu. Nemu di belakang. Nemu di belakang. Lova. Eyang mau nanya, Dede di mana? Dede di mana? Dede ini? Bukan, Dede yang satu lagi. Ini Dodok. Kenapa, Dede, kenapa? Punya masalah dengan saya. Ya, masalahnya apa? Yang punya masalah Dede apa Ibu? Saya punya masalah. Sama? Dede. Dede. Nah, Dede punya masalah nggak sama Ibu? Ya, ya punya lah. Nah, berarti semuanya ada masalah. Semuanya ada masalah berarti. Nah, Bapak ada masalah apa? Saya sih sebetulnya nggak ada masalah, Bu. Cuman sampai sini jadi masalah. Nah, tuh kan. Gara-gara Ibu. Nonton aku. Tolong, Mas. Permasalahan ini bisa dipecahkan. Tenang. Oke. Ibu nyari Dede. Ayo. Tunggu sebentar ya, saya simpan di kotak belakang. Nggak mau, takut katanya. Oh, takut. Aduh, syuting bawa anak. Nah, sekarang gini aja, masalahnya apa? Sini. Enak ya Anda ya, gajinya double ya. Oh iyalah, double dari sini dapat gaji, dari bininya juga dapat ngasuh. Jangan-jangan lagi berenang di ombak got. Di ombak got gimana? Lompa. Iya. Jadi gede. Ini dicari-cari nih. Iya Mbak Iin, kenapa sih? Kamu kenal aku enggak? Ya kenal lah. Siapa? Aku. Mbak Iin yang di warung ya kan? Kenapa coba diberesin? Kenapa kamu enggak kenal? Setiap masalah itu. Ini apa, Mas? Pasti bermasalah. Iya, Bapak. Iya, iya, iya. Masalah bermasalah. Jadi kalau masalah ini mau selesai, betul? Jangan dibikin masalah. Nah, selesaikan betul, secara bijaksana bener, dan Arif Rahman. Arif Rahman ya, apa yang bilang? Ayo, coba. Arif, sini. Iya, Bu. Mbak, beresin. Selesain kamu. Beresin. Kenapa, Bu? Hei, kamu merasa nggak punya masalah sama saya? Ya, saya sih punya masalah. Dia mah ngaca aja punya masalah. Lagi sama Ibu. Ya, Bu, nanti juga dilunasi. Sebentar dulu. Bapak siapa ini? Ntar Bapak ke situ ya. Sini, sini, sini. Sini. Tunggu dulu sana. Sini. Nah, sini. Nggak mau ditinggalin Bapak. Coba selesaiin masalahnya. Nanti setelah ini saya akan menyelesaikan masalah nanti. Ayo, kamu ngutang lagi ya? Iya, Pak. Kamu tunjukin sama Mas Ulin dan Mas Andre. Iya. Tunjukin! Ini gimana lu tunjukin orang ini gitu? Lagi ini gitu-gituin mulu. Kasih lihat aja udah. Dong. Tunjukin. Banyak amat, Bu. Ini kayak mau nonton bola jadi begini. Gini, Pak. Utang apa aja sudah? Panjang ini. Wah, panjang, Pak. Ini buat di WC pas ini. Dikata toilet. Jadi gini, Pak. Saya ngutang sama Mbak Iin udah 3 bulan. Gara-gara ini, saya 15 tahun gak jualan. Pak, sabarlah. Mohon maaf. Tanda tangan dulu. Oh iya. Asuransi ya? Asuransi. Supaya jelas premi Bapak ya. Karena ini berapa sebulannya, Pak? Sebulannya 350.000. Sekalian asuransi jiwa buat anak saya. Dek, kamu jelasin deh, kamu kenapa banyak hutang begini? Coba jelasin sama Mbak Iin. Tenang aja Mbak Iin. Tenang. Ada-ada aja sih lagi. Lu lagi. Lu kalau bersin jangan di pundak, di muka dong. Ya coba, tenang, mau dibayar nggak? Nanti hutang. Dibayar, kebetulan saya tuh ditelepon tadi, katanya menang TTS Pak, hadiahnya MM-an deh. Lagian saya mau pamit juga dari Pak Sule, ini nyuci terakhir saya di sini. Mau keluar lu? Iya. Gara-gara lu dapet hadiah MM-an Pak, hadiah di MM-an. TTS. Iya benar. Di TTS. Ini Pak. Hati-hati loh, banyak pengupinan nih. Penipuan. Lah kan gua balik. Oh iya benar. Ini modus kayak gini udah banyak deh, hati-hati ketipu lu. Ah enggak, insya Allah enggak lah. Ya bayar. Ya udah, kalau gitu ntar saya bayar Bu, 3 kali lipat dah pokoknya mah. Bener kamu? Iya bener Mas. Ya udah sekarang utang lagi ke tempatku yuk. Utang lagi, utang lagi. Oke. Tapi Pak Sule, saya minjem administrasinya 10 juta, boleh nggak? Minjem administrasinya? Iya. Sebentar, setelah selesai anak ini saya... Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Saya mau ngasih administrasi gimana? Pak, asuransi saya gimana? Baru keluar bulan depan Pak. Tuh, kan bulan baru depan. Lu hati-hati loh. Lu mendingan tanyain dulu, bener nggak lu menang undian? Sekarang banyak penipuan, modus. Nggak percaya apa, pokoknya saya yakin menang kok hadiahnya MM-an. Nih Pak. Setirnya tuh, ini kuncinya nih Pak, bentar. Saya mau keluar pokoknya. Kunci lu dimasukin ke dalam situ. Kan saya cuci. Kunci mobil saya cuci juga. Lu ngapain kuncinya di cuci juga? Dalamnya kan ada STNK. STNK. Nah, pokoknya gua enggak mau minjemin lu masalah administrasi, lu pinjem aja sendiri. Cari sendiri lu. Ya udah. Pinjemin, Dek. Bener. Jadi utangnya banyak dong. Pakai duit kamu dulu. Terus itu mah bukan minjemin namanya. Apa? Ayo. Lu cari aja sendiri. Ya udah, kalian mau nganterin dulu nih. Iya. Iya. Mau. Ini gimana nih, Pak? Kamu kan mesti itu dulu, makan dulu. Dia enggak salah. Yang salah Bapak kenapa diajak sini? Dia pengen ngikut, Pak. Iya. Makan dulu, Bang. Enggak mau. Ayo sama Ayang yuk. Sama Ayang. Ayo. Amayang main lompat-lompatan yuk. Ayo. Ya sudah. Ayo sama Om. Udah gak mau lihat muka lu aja takut lu.